menipu, engkau cuma keliru. Tapi itu bukan niatku, tolong dengar bahwa kau tahu aku cuma perlu perhatianmu. Bila ku perlukan kau tiada, dan penuh alasan caranya, aku terpaksa untuk melakukannya. Tolong sayang, jangan marah, jangan marah. Sampai bila pun tak sudah, sampai bila pun oh tak sudah. Bawa bertenang sayang, jangan marah, jangan marah. Sampai bila pun tak sudah, sampai bila pun oh tak sudah. Oh, antara kau lepaskan atau perbaiki kesilapan yang dah kumulakan. Oh, sedar pun cari ini darimu, tolong dengar mahu kau tahu. Ku bermatian menyayangimu. Bila ku perlukan kau tiada, dan penuh alasan caranya, aku terpaksa untuk melakukannya. Tolong berdenang sayang, jangan marah, jangan marah. Sampai bila pun tak sudah, sampai bila pun oh tak sudah. Bawa bertenang sayang, jangan marah, jangan marah. Sampai bila pun tak sudah, sampai bila pun oh tak sudah. Bawa bertenang.